إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها المسلمين رحمني ورحمكم iman hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan taufik-Nya. Alhamdulillah kita selaku hamba-Nya masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk kita pergunakan dalam menambah amal ibadah, amal saleh sebagai kewajiban kita ketika Allah taala akan diri-diri kita memberikan kehidupan di dunia ini. Tidak lain adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku wahai Allah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah termasuk yang baru saja kita tunaikan salat fardu isya secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Allah taala berfirman di dalam surah Al-Bainah: wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu din kunafa wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlishina lahu din, seraya mereka mengikhlaskan hanya untuk Allah ketika menjalankan agama ini. Inilah yang mesti senantiasa kita utami di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah. Tak terkecuali adalah salat kita, tak terkecuali juga adalah majelis ta'lim, kajian dalam rangka kita ibadah, talabul ilm, menuntut ilmu, juga adalah hendaknya kita niatkan semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon kepada Allah semoga kita diberi tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena itu adalah termasuk fadlullah yutihi may yasha, keutamaan yang Allah miliki, yang Allah taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Keutamaan seorang diberi ilmu, seorang diberikan pemahaman agama, itu adalah termasuk anugerah besar, nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan tidak kepada semua orang, tetapi kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dari fadlullah yuktihi man yasha, yang demikian adalah keutamaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah, dipahamkan di dalam agama ini, sehingga dengannya buka pintu kebaikan yang Allah Ta'ala akan berikan. Karena itulah Rasulullah SAW mengkaitkan antara kehendak Allah Ta'ala memberi kebaikan dengan Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada hambanya dalam perkara agama ini. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda: "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Ini artinya kebaikan itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kehendaki tidak semua orang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan may yuridillah, siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan tidak semua orang. Yang siapa yang Allah kehendaki? Yaitu berupa kebaikan untuk dia, maka tandanya, alamatnya adalah yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia dalam perkara agama. Ini juga memberikan faedah bahwasannya yang memberikan anugerah pemahaman seseorang kepada agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kita berdoa memohon tambahan ilmu yang bermanfaat juga pemahaman dalam agama ini. Dalam ayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kul rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Allah wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Kita pun juga ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan keponakannya Abdullah bin Abbas, Allahumma faqqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman fikih dalam agamanya. Ini adalah memohon kepada Allah karena sekali lagi itu adalah anugerah, karunia, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua orang mendapatkannya. Maka hendaknya berbahagia ketika kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilm, mencari ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya alaihi salatu wasalam, petunjuk hidup kita. Nah, ini alamatul khair, alamat kebaikan. Sertai untuk kita berdoa, mohon tambahan ilmu yang bermanfaat, sertai doa kita untuk kita diberi pemahaman di dalam agama ini, pemahaman yang benar. Karena ini adalah modal, dasar modal utama untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Untuk itulah Rasulullah SAW diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Dan yang diminta oleh Rasul adalah ilmu yang bermanfaat. Itu pula yang menjadi doanya Rasul kepada ponakannya yaitu Abdullah bin Abbas untuk diberikan pemahaman dalam agama ini. Maka kita berdoa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma aw warzuqni fiqha fiddin. Silakan. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu, ilmu yang bermanfaat, anugerahkanlah kepadaku pemahaman fikih di dalam agama ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, maka kita bersyukur kepada Allah sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bergembira, senang kalau kita diberikan keutamaan, karunia, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul bifadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bifadlillah, dengan karunianya Allah dan rahmatnya Allah, yang dengan itu hendaknya engkau senang, bahagia, gembira, dapat keutamaan, dapat rahmatnya Allah, mesti senang, gembira. Wa khairu mimma yajma'un, itu adalah lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Yang dikumpulkan manusia berupa harta benda. Ketika seorang mendapatkan karunia, keutamaan, dan rahmat dari Allah, itu lebih baik daripada tumpukan harta benda, emas, perak. Disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, fadlullah wa rahmatihi, itu adalah Al-Quran wal-Iman. Yaitu diberikan tentang pemahaman, ilmu, mengerti tentang isi dan kandungan Al-Quranul Karim setelah diberi oleh Allah Ta'ala iman. Setelah diberi oleh Allah Ta'ala iman, kemudian diberi pemahaman di dalam agama ini, mengerti tentang petunjuk Al-Quranul Karim, isi dan kandungan Al-Qur'anul Karim, maka itu terkumpul keutamaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu hendaknya seseorang senang, bahagia, gembira, karena itu adalah lebih baik daripada harta kekayaan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Alhamdulillah, kembali malam hari ini insyaallah kita melanjutkan, semoga kita dengan kajian ini sekali lagi bertambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, tambahan pemahaman, dan dengan itu berbuah berupa khasyah, rasa takut kepada Allah, untuk kemudian kita senantiasa menjadikan ilmu itu bermanfaat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah kaum muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, di kajian kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Qayyim rahimahullah Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, masih di bab awal Qaidatun Jadidah, kaidah yang sangat berharga, yaitu menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di awal, dari awal surah Qaf hingga ayat ini, itu semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, la dzikra, sungguh terdapat pelajaran dan peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang dia memiliki hati, au alqasam aw wa syahid, atau dia mencurahkan pendengarannya dalam keadaan dia syahid menyaksikan. Ini sudah kita ketahui syahid artinya qalbuhu hadirun. Nah, syahidun, hatinya hadir, nah, hatinya menyaksikan, hatinya memahami, mengerti dari ayat yang didengarnya. Al-Qasama, dia curahkan pendengaran ketika ayat itu dibacakan, kemudian ayat itu memiliki tafsir, pengaruh, asar, sampai kepada kalbunya. Ini namanya kalbu hayyun, hatinya yang hidup menerima bimbingan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sampailah kemudian mendapati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah bagi mereka keimanannya. Ikhwani fi din rahimani rahmatullah, kemudian beliau menerangkan bahwasanya di antara manusia ada orang yang memang hatinya itu adalah hayyul qalbi, hidup hatinya. Nah, memiliki hati yang hidup, wa'iyah, hatinya itu respect. Nah, itu. Sehingga ketika ada ayat dibacakan, ada hadis dibacakan, langsung ya ini merasakan asar pengaruhnya. Tamal fitrah, sempurna fitrahnya. Fitrahnya masih bersih. Nah. Sehingga fa idza faqara bi qalbihi wa jala bi dzikrihi dan lahu qalbu wa aqlu wa ala sihhatil Qur'an, apabila dia mulai memikir dengan hatinya, mulai ya ini merenungkan hatinya, kemudian berpikir, maka kalbunya dan akalnya, hati dan akalnya itu menunjukkan dia, mengarahkan kepada dia untuk dia kemudian mengetahui tentang sihhatul Qur'an, benarnya Al-Qur'an bukan. Wa annahul haq, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, pada dia tidak ada sisi hatinya itu mengingkari, hatinya tambah yakin, tambah ya ini mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak. Wa syahida qalbu bima ahbara bil Qur'an, dan hatinya pun menyaksikan apa yang dihabarkan oleh Al-Qur'an. Fa kana wurudul Qur'an ala qalbi nuran ala nuril fitrah, maka datangnya ayat-ayat Al-Quran kepada dia, kepada hatinya, itu menjadi nur, cahaya di atas cahaya fitrah yang sudah ada pada kalbunya. Nah, makanya Al-Imam Qayyim rahimahullah juga menerangkan di dalam kitab Miftah dari Sa'adah ketika membahas ayat, yaitu surah An-Nur ayat 35 yang nanti akan kita sebutkan. Beliau juga memberikan penjelasan ayat Allah Ta'ala, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, artinya adalah nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Orang yang beriman memiliki cahaya. Nah, kemudian ketika datang kepada dirinya ayat-ayat Al-Quran dibacakan, atau ayat-ayat Al-Quran dia tadabburi, dia renungkan, dia fahami, maka bertambahlah cahaya. Itulah yang disebut nur ala nur. Dan ini salah satu tafsir yang juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dari sebagian tafsir salaf. Di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, nur ala nur, nurul Quran ala nuril iman. Nah, di sini juga memberikan faedah nurul Quran ala nuril fitrah. Cahaya Al-Quran di atas cahaya fitrah. Dan tandanya fitrah yang masih lurus, yang masih jernih, bersih, itu ya adanya keimanan. Jadi tidak bertentangan dengan nurul Quran ala nuril iman, dengan nurul Quran ala nuril fitrah. Nah, ini termasuk salah satu tafsir dari salaf. Nanti akan kita baca, kita nukilkan tafsir ayat, yaitu surah An-Nur ayat 35. Nah, demikian kata beliau, fakana wurudul Quran ala qalbihi nuron ala nuril fitrah. Maka datangnya Al-Quran kepada hatinya itu adalah menjadi cahaya di atas cahaya yang sudah ada pada fitrah dirinya. Nah, hatinya itu hidup. Nah, gitu. Hidup sudah ada cahaya nurul iman, cahaya iman, nurul fitrah, bercahaya sudah hatinya hidup. Ditambah kemudian cahaya Al-Quran, nah, semakin bercahaya, semakin hidup. Ikhwan fillah jazakumullah. Artinya apa? Ketika seseorang itu dengan iman itu ada padanya yakin, nah, yakin sudah, percaya, kuat, yakinan yang kuat, yang mantap. Nah, kemudian datang bimbingan. Karena Al-Quran itu isinya adalah bimbingan, huda, petunjuk. Iman yang hidup ini mau diajak gerak kemana? Mau diisi aktivitas apa? Karena iman bukan sekedar hal yakin. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh seorang tabi'in yang mulia, yaitu Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, laisal iman bitakhalli wala bitamanni, walakinal iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu aw wa yusaddiquhu al-amal. Iman itu bukanlah khayalan dan bukanlah lamunan. Bukanlah khayal. Bukanlah sekedar angan-angan iman itu. Tidak cukup mengatakan kami beriman. Kemudian tanpa ada bukti. Tidak. Namun iman itu adalah ma waqara fil qalb, apa yang kuat menancap dalam kalbu, yusaddiqul amal, dan dibenarkan dalam amal perbuatan. Nah, sehingga ketika iman itu sudah terpancar dalam kalbu, nah, apa kemudian yang menjadi konsekuensi iman daripada amal-amalan perbuatan, ucapan-ucapan, maka itu butuh petunjuk berikutnya, yakni Al-Qur'an. Begitu datang Al-Qur'an memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Sangat banyak ayat-ayat yang didahului dengan nida'ul iman, panggilan iman. Ada yang mengumpulkan 90 lebih ayat-ayat yang itu didahului dengan nida'ul iman. Yang semua ayat yang didahului dengan nida'ul iman, panggilan iman, itu mesti ada dua kemungkinan, yaitu akan disebutkan perintah untuk dikerjakan, yang itu adalah merupakan kebaikan, atau adanya larangan yang diperintahkan untuk meninggalkan, yang itu juga menjadi konsekuensi iman. Ini ya, contoh ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini bentuknya perintah untuk melakukan. Nah, ada yang bentuknya larangan, misalnya sesama saudara. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, wahai orang-orang beriman, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita suudon, kita memanggil saudaranya dengan panggilan-panggilan yang jelek. Nah, atau ya ini petunjuk yang sifatnya adalah pribadi kita agar kita tidak lalai, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian, ang dzikrillah, dari mengingat Allah. Ini panggilan-panggilan iman. Salat Jumat ketika datang, panggil ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah. Nah, ini ikhwanul jazakumullah. Diteliti oleh para ulama, tidak ada ayat yang di situ diawali dengan nidaul iman, panggilan iman, kecuali setelahnya adalah perintah yang engkau akan diperintahkan dengannya atau larangan yang engkau akan dilarang. Ini menunjukkan bahwasanya iman konsekuensinya adalah terwujud dalam amaliyah. Makanya agama ini secara lengkap mesti terkumpul dua perkara. Nah, berupa i'tiqad, akidah, keyakinan, yakni yakin itu berupa keimanan, dan yang kedua amaliyah, amalan, harus diamalkan. Tidak hanya sekedar keyakinan, itu nanti masuknya aliran kepercayaan atau kebatinan. Yang penting batinnya yakin. Nah, ini keliru. Kok enggak sholat? Nah, yang penting yang harus yakin. Yang penting harus percaya. Ini keliru. Ya. Lu ada ayatnya kok. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu hingga datang kepada engkau al-yakin. Jadi kalau sudah datang yakin, ya selesailah. Menyembah Allah, sholatnya, puasanya, kamu sudah yakin. Nah, ini namanya salah tafsir, akhirnya juga salah pengamalan. Salah pemahaman, akhirnya salah pengamalan. Dan ini termasuk penyakit yang merusak. Karena ayat itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, di dalam surah Al-Hijr ayat 99, al-yakin itu tafsirnya adalah al-mauj, kematian. Nah, kemudian kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan dalil yang menguatkan, yakni bahwasanya tafsirnya al-yakin itu adalah al-mauj. Sebagaimana perkataan orang-orang kafir. Ketika mereka dimasukkan dalam neraka, mereka mengatakan, yakni mereka dulu tidaklah menjadi orang-orang yang beriman, hatta atan al-yakin, hingga datang kepada kami al-yakin. Tuh, namanya orang kafir enggak mungkin datang al-yakin. Karena apa? Al-yakin itu adalah al-maut. Sampai datang kematian mereka tidaklah beriman. Ini orang kafir sehingga dimasukkan dalam neraka. Begitu juga riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan disebutkan oleh Al-Imam Bukhasir ketika yakni Abdullah bin Mat'un meninggal, jazakumullah, maka Rasul alaihi salatu wasalam ketika takziah datang, yakni lima makna yang artinya istrinya didengar oleh Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan aqad akramakallah, nah sungguh Allah telah memuliakanmu. Maka ditanya oleh Rasul alaihi salatu wasalam, nah mimma yudriki annallaha qad karramahum, dari mana engkau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala sudah memuliakan dia? Nah, maka ketika ditanya, kembali bertanya wanita tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, Amma Abdullah bin Mat'un, beliau mengatakan, yani qad atahul yakin, sungguh telah datang kepada dia al-yakin, yang dimaksudkan al-maut, artinya telah mendatangi beliau kematian. Nah, wa inni arju lahul khair, dan aku berharap untuk dia adalah kebaikan. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-yakin di situ adalah al-maut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali yakni hati kalbu yang fitrahnya masih bersih, lurus, nah, di atas al-haq, maka itu sudah cahaya. Ada padanya keimanan. Ketika datang Al-Quran, maka bertambahlah cahaya. Karena petunjuk. Sehingga imannya nanti akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari setelah mendapatkan petunjuk. Petunjuknya apa? Salatlah, aqimish shalah, puasalah, kutiba alaikumus syiyam, misalnya. Dan perintah-perintah yang lainnya, begitu juga larangan-larangan yang mesti ditinggalkan. Sehingga imannya semakin bertambah. Untuk itulah ketika dibacakan ayat, bertambah imannya. Nah, sehingga kaidah ahli sunnati wal jamaah dan akidah ahli sunnati wal jamaah, mereka mengatakan, al-iman yazid wa yamkus. Yazidu bita'ah wa yamkusu bil masyiah. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Kenapa? Ketika dia taat, nah, menjalankan perintah atau menjauhi larangan, bertambahlah cahayanya, bertambah kuat imannya. Kokoh. Nah, kokoh. Namun ketika maksiat, nah, berkuranglah imannya. Berkuranglah imannya. Kalau terus-menerus sampai pada tingkat lemah, lemah, lemah, nah, bahkan bisa hilang. Na'udzubillah. Nah, sebagaimana dalam hadis yang kita ketahui, ada orang yang dia menjual imannya, agamanya, menjadi kafir. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang di pagi hari beriman, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sorenya masih iman, paginya sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minan dunya. Dia jual agamanya untuk hanya sekedar mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Nah, tidak dijaga imannya, tidak dijaga agamanya. Atau kalau kondisi imannya lemah, nah, sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yusriku sariku hina yusriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu dia sedang berzina, melakukan perzinahan dalam keadaan dia mukmin. Artinya imannya saat itu sangat-sangat lemah, sehingga karena lemahnya iman tidak kuat, tidak mampu untuk menahan, menyelamatkan dia dari kemaksiatan berupa berzina, terkalahkan dengan hawa nafsunya, imannya saking tipisnya, imannya saking lemah. Begitu juga tidaklah orang yang mencuri itu ketika dia mencuri dalam keadaan beriman, artinya dalam keadaan imannya sempurna, imannya kuat, tidak, tapi justru sehingga untuk itulah jelas sebenarnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah wal minal mu'minid da'if wa kulun lahu khair. Orang yang beriman, yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang imannya lemah. Ini menunjukkan manusia itu imannya bertingkat-tingkat. Ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, walaupun masing-masing ada kebaikan, selama punya iman itu sudah ada punya kebaikan. Tapi ketika imannya kuat, cahayanya semakin tambah, semakin kuat, semakin tambah. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya ikhwan jazakumullah, kita memahami bahwasanya cahaya iman itu dibutuhkan untuk tambahan cahaya berikutnya, yaitu berupa petunjuk. Al-Qur'anul Karim. Makanya beliau menafsirkan ketika datang Al-Qur'an kepada kalbunya, nuron ala nuril fitrah, menjadi cahaya di atas cahaya fitrahnya. Wa hadza wasful ladzina qila fihim, dan ini adalah sifat orang-orang yang Allah Ta'ala katakan tentang mereka dalam surah Saba ayat 6. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika wal haqq, dan orang-orang yang diberikan ilmu mendapati, melihat bahwasanya yang diturunkan kepada engkau Muhammad itu adalah al-haq tadi. Jadi kalau hati itu sudah hidup, nah maka akan yakin, percaya, nah, dan mendapati bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya itu adalah al-haq. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah hak. Nah, makanya Allah Ta'ala telah sifati dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu adalah datangnya dari Rabbmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, ini ayat ini juga lihat menunjukkan tentang keutamaan orang yang diberi ilmu. Bahkan Al-Imam Qayyim rahimahullah menyatakan tidak ada yang menyimpulkan Al-Quran itu adalah hak, ayat-ayatnya adalah hak, kecuali orang yang diberi ilmu. Semakin dia diberi ilmu, semakin mendapati kebenaran Al-Quran, semakin tambah kuat yakinnya, percayanya, imannya. Demikianlah Allah Ta'ala menyatakan wa yaral ladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu itu melihat, mendapati alladzina unzila ilaika, yang diturunkan kepada engkau Muhammad mir rabbika, dari Rabbmu, wal haq, itu adalah al-haq. Nah, sehingga kesimpulannya, kalau ada orang menolak Al-Qur'an atau sebagian ayat dari Al-Qur'an, tidak percaya, berarti dia masih jahil, belum diberikan ilmu. Nah, kalau sekiranya dia tahu ilmunya, diberi ilmunya, dia pasti mendapati tidak ada sedikit pun jadi keraguan dalam Al-Qur'an tentang kebenaran Al-Qur'anul Karim. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan fala takunanna minal mumtarin. Jangan engkau termasuk golongan orang-orang yang ragu-ragu. Maka kalau kita sekiranya belum mengerti ya tentang ayat Al-Qur'an, atau menjadi iskal, masih bingung kita kok, nah, rasa berat, jangan kemudian kita ingkari, jangan kemudian kita salahkan ayatnya, jangan kemudian kita menghukumi ini ayat gak benar ini. Nah, tetapi yang disalahkan adalah keterbatasan kita, kebodohan kita. Nah, belum sampai ilmunya, belum tahu ilmunya. Kenapa? Karena kalau dia berilmu, berlakulah ayat ini. Orang-orang yang diberikan ilmu, pasti kesimpulannya apa yang diturunkan kepada Rasul, huwal haq. Dia adalah al-haq. Nah, maka saat itu jangan kita patokannya akal kita, kedangkalan pemahaman kita, jangan. Tetapi saat itu yang bicara adalah iman kita. Nah, iman kita, itu sudah jawabannya. Apa? Mengimani pasti ini hak. Cuman saya belum paham aja. Nah, gitu. Jangan kemudian dituduh ayatnya salah, ayatnya keliru. Atau ayatnya ini sudah tidak sesuai dengan zaman. Sudah ini ayatnya sudah kadaluarsa. Alhamdulillah. Ini kembalinya justru ke akal kita yang dangkal, pemahaman kita yang dangkal. Kita belum tahu ilmunya. Nah, karena kalau sudah tahu ilmunya, pasti dia akan menyimpulkan bahwasanya yang diturunkan kepada Rasul alaihissalam itu adalah al-haq. Maka lihat, di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamah dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat yang sudah jelas hukumnya. Aqimish shalah, tegakkan salat, ya sudah jelas. Laksanakan puasa sudah jelas. Jangan mencuri, jelas. Jangan berzina, jelas. Dan itu hukum. Tapi ada ayatul mutasyabihat. Mutasyabihat ada dua. Mutasyabihat memang yakni kapanpun ya dari manusia ini tidak akan bisa mengetahui tafsirnya. Nah, yakni seperti ayatul muqatta'ah. Yakni ahruf muqatta'ah yakni alif lam mim. Tanya yasin. Kaf ha ya ain sad. Ini apa ini? Nah, Rasul saja tidak mendatangkan tafsirnya. Maka yang demikian adalah yang berbicara keimanan kita. Bukan ini ayat kok begini, gak ada gunanya, ini gak bisa dipahami. Loh, ini ayat Al-Quran itu diantaranya untuk menunjukkan bahwasanya ini datangnya dari sisi Allah. Nah, dan Allah itu adalah ilmunya, tidak ada batasnya. Allah maha luas ilmunya, sedangkan kita terbatas. Termasuk ayat ini, yang ini datangnya dari Allah untuk menunjukkan kita ini terbatas ilmunya. Di saat itu yang berbicara adalah keimanan kita. Sekalipun kita tidak tahu apa yang dimaksudkan. Yaitu huruf-huruf muqatta'ah itu menunjukkan itu datangnya dari sisi Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberi dari ilmu ini kecuali sedikit. Dan untuk menguji keimanan kita, mau percaya atau tidak ini datangnya dari Allah. Maka disebutkan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Adapun orang-orang yang rasikhun mendalam ilmunya, nah, orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, "Naam, amanna bih, kami mengimaninya." Kenapa? Kullum min indi rabbina. Semuanya ayat-ayat itu datangnya dari Rabb kami. Nah, keimanan yang berbicara, bukan kemudian akalnya. Wah, ini saya enggak paham ini ayat memang enggak benar ini. Loh. Nah, bukan jazakumullah. Ini akhlani biasanya demikian. Ya, termasuk orang-orang Syiah itu menyebarkan hadis ad-dinu wal akal. Nah, agama itu adalah akal. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab silsilah al-ahadis dhaifah wal maudhu'ah, kumpulan hadis-hadis yang lemah dan maudhu', mendudukkan pembahasan hadis yang palsu pertama adalah ini. Ad-din wal aqal. Ini adalah hadis yakni palsu, tidak ada asalnya dan bahkan batil. Nah, ad-din wal aqal. Agama itu adalah akal. Apa yang sesuai menjadi oleh akal dijadikan agama. Yang tidak sesuai bukan bagian dari agama. Ini adalah kebatilan. Nah, karena tidak semua itu bisa dicerna oleh akal. Apalagi kalau akalnya dangkal. Akalnya manusia kan beda-beda. Nah, akalnya balita dengan akalnya orang dewasa beda-beda. Balita. Dikasih api pun ya dipegang sama dia. Iya kan? Nah, karena akalnya masih belum matang. Anzaqullah. Dikasih barang hitam ya dikira makanan. Padahal batu. Dan begitu. Ya belum bisa membedakan. Akalnya manusia beda-beda. Nah, kalau yang demikian kembalinya adalah menjadi ukuran agama itu sesuai dengan akal, bahaya. Makanya seperti hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam, "Idza waqa'a dzubab fi inai ahadikum falyaqmishu." Kalau ya ini jatuh lalat itu ke salah satu tempat air minum kalian, maka hendaknya dia celupkan sekalian. Nah, kemudian dia buang, kemudian diminum. Ini tuntunan agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan, karena di salah satu sayapnya itu ada, ya ini penawarnya, ada obatnya. Sementara yang satunya adalah racun. Ini hadis. Tapi bagi orang yang mengedepankan akal, yang akalnya belum sampai ke situ memang, akhirnya ini hadis nggak benar ini, jorok sekali katanya. Na'udzubillah. Masa ada lalat hinggap di air minum justru masukkan kemudian dibuang ya ini lalatnya airnya suruh minum. Jorok sekali katanya. Subhanallah. Nah, dan itu menjadi tantangan bagi orang-orang yang mereka pengin meneliti ternyata hadis itu benar. Kalau diteliti dengan penelitian yang mereka yang telah diobservasi dan sebagainya, ternyata benar hadis itu, baru mereka mau mengiman. Nah, kalau kita tidak ikhwanizakumullah, baik diteliti atau belum, harus kita, keimanan kita yang berbicara dulu. Mau sesuai akal atau tidak, pertama adalah mengimani. Kenapa? Akidah kita mengajarkan al-haqqu min rabbi. Kebenaran dari datangnya dari Rabbmu. Apa yang dari datangnya dari sisi Allah, ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang memang bisa dipertanggungjawabkan, jelas nyata hadis itu adalah sahih, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bagian dari wahyu, kita wajib mengimaninya. Nah, maka yang berbicara keimanan. Ini hanuzakumullah. Nah, nanti karena iman ini kaitannya dengan yakin akan disebutkan oleh beliau di belakang. Nah, cuma ada tingkatannya yakin ini, ya. Ada yakin, kemudian ada ainul yakin, ada apa yang ketiga? Hakul yakin. Ini nanti tingkatannya. Dibahas di akhir bab ini insyaallah, pembahasan yang sangat bagus oleh beliau. Ihanuzakumullah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat selanjutnya kata beliau. Wa qala fi haqqihim, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, ya, ini dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri, yuqadu fi syajaratin mubarakah, zaitunatin la syarqiyyati wa la gharbiyyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamtasku nar, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allahu nurus samawati wa ard, Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Nah, ini nanti ditafsirkan, kita lihat tafsirnya, ya ini baik hissi wa maknawi. Nah, hissi wa maknawi. Nah, artinya benar-benar Allah Ta'ala itu adalah nur. Makanya nama dari nama-nama Allah dan juga sifat dari sifat Allah adalah ditetapkan nama dari nama-nama Allah itu adalah nur. Allahu nur. Nanti akan kita baca keterangan dari para ulama tentang masalah ini. Kemudian, kalau hissi maksudnya Allah Ta'ala. Nah, yang memberikan cahaya langit-langit dan bumi, baik itu mataharinya, rembulannya, bintang-bintangnya, adalah semuanya adalah Allah Ta'ala yang mengaturnya, cahaya Allah Ta'ala yang memberikannya, Allah yang menciptakan, Allah yang mengaturnya. Ini secara hissi. Masalu nurihi, perumpamaan nur cahayanya Allah, kamiskah, miskah, ihanazakumullah, sebuah lubang, nah, yang tidak tembus. Miskah itu disebutkan dalam oleh ahli tafsir, Ibn Abbas dan yang lainnya, adalah kalau orang dulu bikin gedung atau rumah gini ya, di sisi temboknya itu dibuat cekungan, cekungan ke dalam. Nah, itulah ditaruh apa? Lentera. Lentera. Kenapa agak cekungan ke dalam itu? Artinya kalau ada hembusan angin kan dia nggak kena. Karena dia agak mendalam, menjorok dalam. Cahayanya mantul keluar. Nah, untuk menerangi ruangan tersebut. Nah, kalau sekarang ya, bukan temboknya yang dilubangi, tapi sediakan apa itu tempat lampunya. Kan gitu loh. Ya kan? Ada yang bulat, ada yang berbagai macam. Untuk melindungi pelitanya. Tapi tetap pelitanya bisa, ya ini cahayanya menyebar. Nah, kenapa? Karena itu nanti bahannya dari zujajah, kaca. Makanya kata selanjutnya ayat ini, kamiskatin fiha misbah, seperti miskah. Lubang yang ada padanya misbah, lentera. Nah, lampu. Ya, jadi tempat, kemudian ada lampunya. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu di dalam kaca. Nah, sehingga cahayanya tetap tembus. Az-zujajatu ka'anna kaukabun durri, dan kacanya, kaca tersebut dia seakan-akan seperti kaukab bintang duri yang bersinar. Nah, menunjukkan kacanya jernih, yang ketika ada cahaya semakin menyebar dan memantulkan cahayanya. Yuqadu min syajarah, yang dihidupkan apinya dari pohon mubarakatin yang penuh barokah. Nah, zaitunatin. Nah, yaitu pohon yang penuh barokah, yaitu zaitun, pohon zaitun. Artinya cahaya itu minyaknya dari zaitun. Dihidupkan dari minyak zaitun. Kalau ngetes nanti lihat aja. Zaitun kasih di mangkok atau gelas gitu ya, atau cawan. Kemudian dikasih sumbu. Dihidupkan. Itu bisa menjadi bahan bakar. Dan cenderung tidak menimbulkan asap hitam ya. Terang. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang tumbuh tidak di belahan timur juga tidak di belahan barat. Artinya apa? Sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak di belahan terlalu timur sana yang tidak mendapatkan cahaya matahari ketika matahari ini, karena belahan timur itu kan. Nah, begitu juga yang belahan barat yang kalau cahaya matahari datang bahkan sampai siang, barat masih ada yang terhalang. Nah, makanya barat itu siangnya lambat. Kan begitu. Timur, ada yang paling timur, di paling timur yang tidak terkena cahaya matahari. Sehingga ini kondisi malamnya atau gelapnya itu lebih panjang. Nah, artinya apa? Pohon zaitun ini tumbuhnya adalah di pertengahan antara timur dan barat, yang terus terkena sinar matahari. Nah, sehingga itu menjadi proses, yakni zaitun ini semakin maksimal. Sehingga kalau mau tanam pohon zaitun, posisinya yang terkena cahaya terus. Ya, terkena cahaya matahari. Maka dikatakan oleh Allah, la syarqiyatin wala gharbiyah. Tidak di belahan tumbuhnya timur, juga tidak di belahan barat, artinya berarti di tengah-tengah atau lokasi yang antara timur dan barat, sehingga terkena cahaya matahari terus. Yakadu zaituha yudi, sehingga zaitun ini terus hampir-hampir minyaknya zaitun ini yudiu, bercahaya. Walau lam tamtashu nar, sekalipun tidak tersentuh atau tidak terkena cahaya, karena saking jernihnya. Apalagi terkena cahaya. Iyalah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Lihat perumpamaannya, ikhwanul jazakumullah, zaitun yang sudah jernih itu, sekalipun tidak terkena cahaya, dia tuh sudah memancarkan cahaya. Ini ibarat fitrah gitu loh. Perumpamaannya nih, karena perumpamaan ini ikhwan, Allah Ta'ala memberikan perumpamaan dalam Al-Qur'an itu la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, bisa memahami. Sehingga ada salah kalau ketemu ayat Al-Qur'an di situ ada perumpamaan, dia enggak paham, dia nangis. Nangis. Kenapa nangis? Berarti saya belum paham ini, belum berakal. Nah, karena perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an itu adalah tujuannya untuk kita berakal, memikirkan, mengambil pelajaran dengan perumpamaan itu. Nah, dan Allah Ta'ala memberikan perumpamaan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hissi, yang bisa dipanca indera. Seperti ini. Nah, petunjuknya Allah itu adalah cahaya. Makanya diperumpamakan. Ketika datang petunjuk, yang itu datangnya kepada kalbu yang isinya adalah fitrah, bercahaya, maka itu nur di atas nur. Cahaya di atas cahaya. Seperti tadi, zaitun. Nah, ya kan? Itu yang sekalipun dia tidak terkena cahaya, sudah jernih, sudah memancarkan cahaya sekalipun tidak terkena cahaya matahari. Tetapi ketika terkena cahaya, semakin apa? Nah, semakin terang. Semakin terang. Apalagi kemudian, nah, diletakkan di misbah, misbah tersebut dalam zujajah. Nah, itu. Tambah semakin. Inilah perumpamaan nur ala hati ketika fitrah isinya keimanan. Datang kemudian petunjuk Al-Quran. Nah, itulah namanya nur ala nur. Makanya selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Lihat setelahnya, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah Ta'ala memberikan petunjuk terhadap nurnya Allah Ta'ala itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini maknawi. Bahwasanya petunjuk itu adalah nur. Cahaya. Orang yang tidak mendapatkan petunjuk ibarat dia dalam kegelapan. Dari kami ini. Nah, ini mendalam ini. Ikhwan jazakumullah. Ayat ini. Nah. Kita sedikit selesaikan makroh ini, alinia ini. Baru kita nanti tambah kedalaman. Supaya kita lebih faham lagi, lebih mendalam lagi. Di antara tafsir ayat ini yang disebutkan oleh para ulama. Kata beliau, Al-Imam Qayyim setelah itu, fahada nurul fitrah ala nuril wahyi. Lihat, ini adalah cahayanya fitrah, nah, di atas cahayanya wahyu. Atau sebaliknya, cahaya wahyu di atas cahaya fitrah. Nah, jadi fitrahnya itu sudah bercahaya, hidup dengan keimanan, nah, ditambah dengan Al-Quran. Yang datang sebagai petunjuk, maka semakin bercahaya. Nah, sehingga kita mengkaji, mendalami ayat-ayat Allah, itu ikhwan, kita semakin mendapatkan bimbingan, petunjuk, semakin cahaya itu ada dalam kalbu kita. Nah, makanya ikhwan jazakumullah, ya ini, apalagi sangat terasa ketika orang sudah biasa talim pengajian. Nah, dengan rasa nyaman, tentram dengan pengajian, ya, iman terasa disirami, rohani terasa disirami. Dirasakan. Jangan terasa ketika lama enggak talim. Ya, satu keadaan yang itu nyaman, ketentraman, nah, siraman yang dirasa sejuk, itu kok enggak ada gitu. Ketika lama enggak talim, maka dia merasa enggak tenang, enggak nyaman. Nah, tapi kalau ini terus dibiarkan, akhirnya kering tadi. Kalau enggak disiramin, fitrahnya bisa rusak. Nah, makanya Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, nah, setiap perjalanan manusia itu ada masa-masa fatrah memang. Innalikulli sirratin fatrah. Pada setiap perjalanan manusia ini ada mengalami fatrah, masa mundur agak, ya ini kurang semangat, turun semangatnya. Nah, kata Rasul, fa in kana fatratuhu 'alal sunnah faqad naja. Namun di masa-masa dia fatrah, turun semangat, ya, itu kalau masih di atas bimbingan sunnah, dia nanti akan selamat. Kenapa? Akan bangkit lagi gitu. Nah, kalau di atas sunnah, artinya sunnahnya apa? Sunnahnya talim. Sunnahnya apa? Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kan gitu. Sunnahnya apa? Untuk ibadah, amal soleh. Nah, kembali lagi dia bangkit. Maka selamat dia. Tapi kalau masa-masa fatrah, ala ghairi dzalik, bukan di atas sunnah, faqad halak. Dia akan celaka nanti. Nah, masa-masa dia turun semangat, masa-masa dia futur, itu bergaulnya malah sembarangan. Aktivitasnya sembarangan. Ya sudah, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Tambah kering, sampai mati. Jadi, nah, ini pentingnya kita terus mengkaji mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala, terus mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah nur ala nur. Wa hadha halu sahibil qalbil hayyil wa'i. Inilah keadaan orang yang memiliki hati yang hidup, hati yang respect. Nah, ana jazakumullah, yang sadar, wa'i, sadar terus. Nah, Kita baca tafsir ayat ini yang disebutkan oleh Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah taala dalam kitab tafsir beliau Tafsir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Manah. Qala rahimahullah taala qauluhu nurus sama Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Ai al-hissi wal ma'nawi. Cahaya artinya baik mencakup hissi ma'nawi. Hissi yang bisa dipanca indera, ma'nawi secara makna. Wa dzalika annahu ta'ala bi dzatihi nur. Yang demikian karena Allah taala secara zatnya adalah nur, cahaya. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika ditanya apakah beliau itu Isra Mi'raj itu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab nurun kaifa ara, cahaya, bagaimana saya bisa melihat? Nah, ya, terhalang cahaya. Qul jazakumullah. Di kitab yakni Fiqhul Asma'il Husna Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar fikih tentang pembahasan Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang keseluruhannya adalah nama-nama yang maha baik, di halaman 266 beliau mengatakan tentang ayat ini, faqad afadaha dan nas wa ghairuhu minan nusus alwaridah fi hadzal bab tasmiyatur rabbi subhanahu nuran. Nas ini, nas ayat ini dan yang ayat-ayat yang lainnya dari nas-nas yang datang pada bab ini menunjukkan bahwasanya penamaan Allah Subhanahu wa taala dengan nur. Jadi di antara nama Allah apa? Nur. Naam. Di annalahu nuran mudzafan ilaih. Bahwasanya Allah taala memiliki nur yang diidhofahkan, yang digandengkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bi annahu nur samawati dan Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Wa bi anna hijabahu nur dan hijab yang menjadi hijab ya sehingga Allah taala bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi menghadap Allah di Isra Mi'raj tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa melihat Allah taala. Kenapa? Karena beliau di yani hijabnya Allah Ta'ala adalah nur, cahaya. Maka ada empat. Dalam pembahasan nur ini ada empat. Pertama, pemutlakan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nur sebagai nama Allah. Satu. Nah, makanya Allah Ta'ala di dalam ayatnya disebut Allahu nur. Allah adalah nur. Yang kedua, digandengkannya kepada sifat. Sifatnya Allah adalah memiliki cahaya. Karena namanya Allah Ta'ala Nur, Allah pun memiliki sifat, memiliki cahaya. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa asrafatil ardu min binuri rabbiha, dan yakni memancarkan sinar bumi ini diterangi semuanya binuri rabbiha dengan cahaya Rabb-nya. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, idhafatuhu nuru ila samawati, diidhafahkannya, digandengkannya nurnya Allah kepada langit-langit dan bumi. Seperti dalam ayat ini, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Nah, artinya Allah lah yang karena memiliki cahaya, Allah pun memberi langit-langit dan bumi ini cahaya. Allah yang menciptakan cahaya, menyediakan cahaya, mengatur cahayanya, mencakup yakni mataharinya, bulannya, bintang-bintangnya, itu semuanya adalah Allah Ta'ala yang memberinya, Allah yang mengaturnya. Dan ini termasuk tafsir Ibn Abbas yang disebutkan di tafsir Ibn Katsir. Yang keempat, dzikru anna hijabahu nur. Yang keempat, penyebutan bahwasanya hijab, nah, yang menutupi diri Allah Subhanahu wa taala itu adalah nur, cahaya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, hijabuhu nur, hijabnya adalah cahaya. Begitu juga tentang hadis Isra Mi'raj ketika Rasul SAW ditanya, apakah beliau melihat Allah? Nurun kaifa arah, cahaya, bagaimana saya bisa melihat. Nah, ikhwanil jazakumullah rahimani wa rahimakumullah. Namun dalam hal apakah Rasul SAW melihat Allah, maka ada dua pendapat, yakni ketika dalam keadaan beliau yakni yakbotan, artinya tidak tidur, maka Rasul SAW tidak melihatnya, termasuk dalam Isra Mi'raj. Tetapi beliau adalah melihat, yakni manaman dalam mimpi. Nah, dalam mimpi sebenarnya datang riwayat yang sahih tentang masalah ini, tentang pembahasan apakah Rasul alaihi salam melihat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tafsir yang disebutkan oleh Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah. Selanjutnya beliau mengatakan, "Wa dzalika annahu ta'ala bi dzatihi nur." Yang demikian karena zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Wa hijabul ladzi laula lutfuhu la ahraqatis subuhat wajhi man ta ilahi basaruhu min khalqi nur. Dan hijabnya Allah adalah cahaya yang kalau bukan karena maha pemurahnya Allah dan maha yakni kasih sayangnya Allah, tentu terbakar. Nah, terbakar yakni karena sinar atau cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala, nah, sampai kepada yakni makhluk-makhluknya. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak memberikan kemurahan dan tidak memberikan kasih sayangnya, terbakarlah yakni makhluk-makhluknya ini semua dengan sebab cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi istinaral arsy, dengan cahayanya Allah pula lah menjadi terang arsy wal kursi was syams wal qamar wan nur. Menjadi teranglah yakni arsy-nya Allah, kursinya Allah, matahari, bulan, dan juga nur, cahaya-cahaya yang lainnya, bintang. Nah, wa bi istinaratul jannah, dan dengan pula dengan itu pula nanti akan bercahaya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nurul ma'nawi, hal itu tadi nurul hissi. Ya, nurul hissi. Ikhwanul jamaah, sehingga kita bisa menisbahkan cahaya bumi, cahaya yang menerangi bumi, cahaya matahari, itu adalah semuanya cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Nah, dan Allah sendiri adalah zat-Nya adalah nur, hijabnya adalah nur. Nah, ihwan jazakumullah, tentang kaifiahnya maka kita tidak boleh menanyakannya. Ya, bagaimana ya, cahayanya Allah, karena hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Ini secara hissi. Secara maknawi, nur adalah yarji ilallah, kembalinya kepada Allah. Fa kitabu nur, maka kitabnya Allah Al-Qur'an adalah nur, cahaya. Naam, wa syar'uhu nur, syariatnya Allah juga disebut cahaya. Wal iman wal ma'rifah fi qulubi rusuli wa ibadil mu'minin nur. Iman dan ma'rifat yang ada pada hati para rasulnya dan orang-orang yang beriman, semuanya adalah nur. Nah, enggak salah kalau di nurul iman. Itu enggak salah. Ya, betul. Nah, maksudnya nurul iman. Gitu. Cahaya iman. Nah, nurul ilmi, cahaya ilmu. Nah, nurul Islam, cahaya Islam. Karena itu semuanya adalah nur. Sebagaimana kalau kekufuran tidaklah disebut cahaya, tapi zulmatul kufri, kegelapannya kekufuran. Zulmatul jahal, kegelapnya kebodohan. Walau la nuru ta'ala latarakamat zulumat, kalau bukan karena cahaya Allah Subhanahu wa taala, niscaya semuanya itu akan diliputi dengan kegelapan. Nah, kalau tidak ada cahaya yang hissi, bumi akan menjadi gelap. Matahari enggak punya cahaya. Sebagainya. Begitu juga, kalau bukan karena cahaya, ya, secara maknawi, kitabnya Allah, ilmu yang datang dari Allah, wahyu yang datang dari Allah, nah, keimanan, maka manusia ini semuanya dalam kegelapan. Kalau bukan karena cahaya ilmu, cahaya petunjuk, cahaya ayat-ayat wahyunya Allah. Nah, walihada kullu mahalin yufqadu nuruhu fatamad dulmah. Maka setiap tempat yang tidak ada cahayanya akan menjadi gelap. Ya. Kemudian beliau memberikan tafsir yang sangat bagus, saya menunjuk Allah, tidak panjang pembahasannya. Silahkan baca di tafsir, yakni As-Sa'di rahimahullah. Nah, lebih menguatkan tadi, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan, yakni Nurul Fitrah, Nurul Quran ala Nurin Fitrah. Ini juga sebagaimana yang diterangkan di tafsir As-Sa'di juga, kata beliau nurun ala nur, ketika menerangkan nur ala nur, cahaya di atas cahaya, nurun nar wa nurun zek, secara hissi, panca indera adalah cahayanya api itu sendiri, ya, dan cahaya zek, minyak zaitun tadi, ya gitu, minyak zaitun sudah jernih, seakan-akan bercahaya, ditambah ada cahaya. Nah, memantulkan cahaya dan menimbulkan cahaya. Kemudian nur ala nur. Wa wajhadal misl alladzi darabahu Allah, dan seperti inilah permisalan yang disebutkan oleh Allah wa tabiquhu ala halatil mukmin. Prakteknya, kenyataannya pada pribadi seorang mukmin adalah nurullah fi qalbihi, cahayanya Allah yang Allah Ta'ala sudah berikan pada kalbunya seorang mukmin dengan adanya iman, dengan adanya fitrah yang bersih. Anna fitratahu allati fatara 'alaiha bi manzilati zat as-safi, adalah fitrahnya yang Allah Ta'ala ciptakan dia di atas fitrah tadi, itu kedudukannya seperti zat as-safi, minyak yang masih murni, asli, jernih. Nah, gitu. Fa fitratuhu safiyah, maka fitrahnya adalah jernih, bersih, musta'idatun li ta'alimil ilahiyah. Maka dia siap untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran dari sisi Allah. Karena tempatnya jernih, bersih. Ibarat mau dikasih sesuatu yang bermanfaat, dia sudah siap. Nah, kan gitu. Ibarat kalau kita ini ada mangkok atau gelas, sudah bersih itu mangkok dan gelas itu bersih, sehingga dikasih madu, nah, kasih apalagi susu, itu mantap. Tapi kalau masih kotor itu, apalagi ada ya ini racun-racunnya, belum kamu bersihkan, kamu kasih madu, kasih susu, nah itu makanya Al-Imam Qayyim memberikan kaidah, dan nanti akan kita lewati di kitab Fawaid ini. La yastamiu fi makanin wahid tidak, tidak akan terkumpul dalam satu tempat dua hal yang bertentangan. Nah, itu tidak akan berkumpul dalam satu tempat itu dua hal yang bertentangan. Kalau ada iman, kufur harus pergi. Kalau ada al-haq, batil harus sirna. Dan begitu. Makanya Allah Ta'ala menyatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara al-haq dan al-batil. Itu bernilai batil, pasti batil kalau walaupun campur adukan antara al-haq dan batil, batil. Madu yang murni dicampur dengan gula. Kamu bilang madu asli? Enggak mungkin. Pasti ya madu palsu. Walaupun memang ada kan kandungan madu murninya ada, tapi sudah tercampur, itu namanya bukan asli. Nah, kalau al-haq dicampur dengan kebatilan, walaupun ada unsur al-haq, tetap itu batil. Nah, makanya Allah Ta'ala menyatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukan antara al-haq dan al-batil. Nah, mihwanya jazakumullah. Banyak manusia memiliki subhat-subhat. Di situ tempat jelas batil, kegiatannya batil. Enggak, saya mau menunjukkan yang hak. Ya campur adukan. Nah, kecuali kalau dia bisa singkirkan batil, kemudian muncul al-haq. Nah, ini campur aduk terus, enggak pernah bisa dipilahkan, campur. Kebatilan, kebatilan. Nah, nasallahu salama wa alaihi. Nah, makanya satu tempat yang bersih, yang fitrah bersih itu dia siap menerima petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa fitrah shofiyah, maka fitrahnya itu bersih, musta'iddatun li ta'limil ilahiyah, siap untuk menerima pengajaran-pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wal amal masru', siap untuk mengamalkan yang disyariatkan. Fa idza wasala ila ilm wal iman, ketika sampai masuk kepada dia ilmu dan iman, ista'alla zalika nur di qalbi, semakinlah besar cahaya, semakin terang cahaya dalam kalbunya. Bi manzilati ista'alin nari fi fasilatin dalikal misbah, seperti kedudukan cahaya yang semakin terang di yakni misbah tadi. Apa itu? Yakni lentera tadi. Dikasih zaitun, tempatnya kaca, zujajah, sudah semakin terang. Nah, makanya jazakumullah. Wa wasafil qalbi min su'il qasdi, yakni bersihnya hati dari jeleknya tujuan, jeleknya niat, wa su'il fahmi anillah, dan bebas dari jeleknya pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Siap. Makanya di dalam kaidah dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini merupakan dakwahnya Rasul, para anbiya, adalah ada dua unsur. Yaitu pertama tazkiyah wa tarbiyah. Tazkiyah pembersihan dahulu, baru tarbiyah diisi dengan dididik. Nah, bersihkan dulu borok-borok, kemudian diisi. Itu namanya tazkiyah wa tarbiyah. Makanya dakwahnya Rasul yang awal, singkirkan dulu syirik-syirik, takhayul, khurafat, dan sebagainya, kerusakan moral dan sebagainya. Nah, didik akidah, akhlak. Ini awal dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, singkirkan syirik, khurafat, takhayul. Nah, itu. Baru setelah itu bersih, siap, turunlah wahyu-wahyu tentang syariat, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji. Siap. Demikianlah ikhwanul jamaah, namanya atas tiyah wa tarbiyah. Jangan dicampur aduk. Oh, biarlah kesirikan jalan dulu. Nah, yang penting sholat. Ya, percuma sholatnya enggak diterima, wong siriknya jalan terus. Nah, ikhwanul jamaah, jangan itu, jangan dibantah-bantah, itu nanti malah bikin orang lari. Loh, gimana? Kalau sekiranya Rasul alaihi salatu wasallam dakwahnya bikin ras, makanya dakwahnya Rasul pun dimusuhi bahkan mayoritas oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Bukan masalah itu mau dimusuhi atau tidak, tapi ini prinsip tasfiyah wa tarbiyah, pembersihan dan yakni tarbiyah. Namun semuanya dengan cara memang hikmah, bukan asal babat-babat gitu saja. Nah, ada hikmah yang dalam dakwah. Dalam keadaan hikmah pun tetap dakwahnya Rasul dimusuhi, dakwahnya Rasul ditolak, dakwahnya Rasul yang diingkari. Nah, ya itulah resikonya dakwah. Apa kemudian akan menjadi ukuran kalau dakwah itu berhasil semua orang menerima? Kalau itu ukuran berarti dakwahnya Rasul tidak berhasil. Nah, dan bukanlah banyaknya pun ikut. Kalau banyak yang pengikut, ya berarti dakwahnya Rasul di pertama awal-awal berarti tidak berhasil. Nah, bahkan di antara para nabi pun ada yang punya satu, dua pengikut, bahkan ada yang tidak punya pengikut. Ehanazakumullah. Nah, ini yang bisa kita sampaikan insyaAllah. Semoga bermanfaat. Ini kalau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan nasihat-nasihat. Nya, kita beri